شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الهزبية الهزبية Hizbi ini adalah fanatik golongan yang dia membenci dan mencintai karena golongan itu. Ini hizb, kelompok. Wala dan baraknya dia bangun di atas hizbi. Cinta dan senangnya dia bangun di atas ini. Pokoknya satu kelompok dengan dia mesti benar. Agak di semua perkara, walaupun bagaimana keadaannya tetap dia benar. Dan tidak sekelompok dengan dia dicapnya salah dan keliru, walaupun bagaimana. Baik. Ini namanya hizb. Macam-macam namanya sekarang. Mungkin namanya partai, atau organisasi tertentu, atau kelompok-kelompok tertentu, atau apalah saja namanya. Baik. Namanya hizbiyah. Ini yang menjadikan orang sekarang berpaling dari kebenaran. Kalau ternyata kebenaran itu tidak mencocoki kelompoknya, agaklah kelompok sudah terbiasa dengan keadaan itu, kemudian dia orang ada orang membawa kebenaran, baik, dia meyakini selain dari kelompoknya tidak benar. Lalu kata ini, mestinya kita membangun persatuan itu di atas al-haq. Kita ikat orang dengan kebenaran sehingga dimanapun dia dapati kebenaran itu dari siapapun, maka dia akan mengikuti dan menerimanya. Agaklah. Baik. Sebagaimana dikatakan al-haq dhalatul mu'min aina wajadaha. Baik. Aina wajadahu akhadahu. Baik. Aina wajadaha akhadaha. Al-haq, kebenaran itu adalah sesuatu yang hilang dari kaum mukminin. Di mana saja dia dapatkan, maka dia mengambilnya. Agaklah. Di mana saja dia menemukannya, dia mengambilnya. Baik. Adapun orang yang sudah terikat dengan hizb, kelompok tertentu. Baik. Akhirnya dia tidak mau menerima kebenaran itu bagaimanapun keadaannya. Dia semua cocokkan semua dengan kelompoknya. Kelompoknya menerima, biasa melakukannya, terima. Kalau enggak, enggak. Kata penulis di sini, la syakka anna ar-rajula idza kana mutahazziban wa mundarijan tahta liwa'i at-tanzim wal hizb fa innahu ya'malu dhimna dhawabitin wa utaril hizb wa hadhihi ad-dawabit la syakka annaha tuqayyidu al-'udhu fiha min at-taharruhi min katsirin min al-ba'min batil hizb wa akhtaihi idza dhahara lahu butlan wa aqalla awalihi as-sukut mura'atan li tawahumi maslahatil hizb wallati rubbama tawahhama annaha mulazimatun ma'a maslahatil islam. Saya dilakukan lagi bahwa seorang idza kana mutahazziban, kalau dia sudah terikat dengan kelompok, ajaran, aliran, organisasi, partai atau apa saja, mutahazziban hizb, berkelompok dia, terkotak, wa mundarijan tahta liwa'i tanzimi wal hizb, dan dia sudah berada di bawah liwa bendera tanzim. Tanzim itu yakni tahapan-tahapan. Baik, tahapan ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, tahapan-tahapan. Hakikat ada tahapan-tahapan. Baik. Tahapan pertama biasanya apa? Saya ingin tahu. Apa? Dalam ikhwan muslimin atau yang semisal dengannya. Apa? Ta'rif. Kemudian apa? Apa? Anda lupa barakallahu fiikum. Ada biasa digambar-gambar itu. Pakai panah sana, panah sini. Kota sana, kota sini. Anda sudah lupa barakallahu fiikum. Ini tak ada tahapan-tahapannya. Sehingga akhirnya apa? Tamtib. Baik. Barakallahu. Ada tahapannya namanya tamdin. Baik. Orang yang belum sampai ke derajat ini tidak boleh belajar. Ini pertemuan khusus untuk orang-orang yang sudah posisinya demikian. Baik, kalau sudah naik derajat lagi dibaiat. Tidak boleh ada kalau kata bila. Kalau ada orang lain selain mereka yang sudah tamdin tertentu, baik dipersilahkan yani, dengan lembut atau dengan keras. Agar untuk meninggalkan tempat karena akan ada pertemuan khusus. Baik. Lalu kata illa billah wa mundarijan tahta liwa'i tanzim wal hizb fa innahu ya'malu dimna dawabitin wa utharil hizb. Maka setiap dia beramal, dia beramal di bawah dawabit aturan dan lingkaran apa hizb. Tidak mau dia seakan-akan tidak bisa orang beramal kecuali di bawah apa? Di bawah naungan organisasi dan yayasan itu. Agaklah. Seakan-akan orang tidak boleh mewakafkan kecuali di tempat itu. Sudah seakan-akan orang tidak mau. Lah, laqotailah bilah. Wahai tawabit la syakannaha tuqayyidul adwa fiha nataharru. Dan terdapat lagi ini ikatan-ikatan ini dabit-dabit batasan-batasan undang-undang peraturan-peraturan la syakanha tuqayyidul adwa atau udwa. Tidak terdapat lagi bahwa dia mengikat anggota pihak di dalamnya dalam kelompok itu minat taharur dari kemerdekaan. Tidak boleh sembarangan. Baik. Tidak boleh sembarangan. Kau sudah berada di kelompok ini dibaiat. Tidak boleh terima ini, tidak boleh terima itu, tidak boleh ini, tidak boleh, macam-macam. Ada ikatan-ikatannya, ada aturan-aturannya. Tidak bisa merdeka dia. Min kasirin min batil hizb. Baik. Atau dia tidak bisa merdeka, terbebas dari banyak kebatilan hizb kelompoknya. Waqtaih dan kesalahan-kesalahannya. Idza zahar lahu butlanuha. Kalau nampak oleh dia tentang kebatilannya. Paham insyaAllah. Baik, banyak. Apalagi misalnya tandim-tandim tertentu. Baik, perempuan yang sudah pakai jilbab besar, masyaAllah hitam-hitam. Karena katanya ada sesuatu, maka semua perempuan disuruh pakai jilbab pendek semuanya. Jilbab gaul. Semua anggota-anggotanya. Semuanya, akhirnya semuanya perempuan pakai apa? Jilbab biasa, padahal dulunya sudah apa? Baik. Karena masalah katanya. La hawla wa quwwata illa billah. Masalah. Atau untuk sosialisasi. Ada macam-macam lah istilah mereka. Baik. Kemudian pimpinan mengatakan, semua yang pakai jenggot, dicukur jenggotnya. Baik. Supaya katanya mau masyarakat. Baik. Semua la hawla wa quwwata illa billah. Sampai ada seorang ustaz. Seorang ustaz, Masya Allah. Baik, kemana-mana pakai jubah. Jenggot panjang. Baik. Begitu masuk dia di parlemen. Jadi anggota dewan dia. Baik, Masya Allah. Orang sih bilang kancing bodi dia. Baik, pakai dasi. Masukkan baju, kemudian pakai apa. Kemudian ini terapikan. Baik. Kemudian ada yang menegur, Ustaz, mana itu jenggot, mana itu gamis, Ustaz, bagaimana ente? Langsung hadan ajil parlemen. Ini untuk parlemen, kata dia. Nah, kata illa. Apakah dia menyadari itu kesalahan dan keliruan atau Allah Ustaz. Bahkan ada Syekh mengatakan bahwa masuk ke dalam lingkaran yang seperti ini sama seperti masuk ke dalam lingkaran yang luar biasa kotornya. Kotor. Baik. Fiha min at-taharrum katsir, nanti. Tuqayyidul 'adwa fiha min at-taharrum katsir min batil hizb. Enggak bisa. Sudah terikat dengan apa? Sistem yang ada di dalam. Dia melihat kebatilan, dia melihat kesalahan. Wa qalla ahwalihi as-sukut. Paling minim keadaannya dia harus diam. Walaupun dia mengakui, dia mengetahui bahwa ini salah, ini keliru, ini tidak boleh. Temuratan ditawahumi maslahatil hizb. Cuma sekedar khawatir, apa namanya, tawahum, yakni anggapan bahwa ini untuk maslahah. Untuk maslahah partai kita, untuk kebaikan partai kita, untuk kebaikan golongan kita. Untuk. Tapi maksudnya dia melanggar larangan-larangan. Baik. Ini seorang mencalonkan diri untuk jadi imam, jadi bupati, untuk jadi apa, atau anggota dewan, ustaz, masya Allah. Dia karena dia berada di partai, untuk partai ini harus dia mengumpulkan sekian banyak suara. Suara apapun, mau suara kambing, mau suara bebek, mau suara apa, pokoknya suara untuk dia. Paham insya Allah. Tapi maksudnya anak suara kami itu bukan manusia, bukan apa namanya. Maksudnya tipe-tipe manusia itu macam-macam. Baik. Agaklah. Ketika dia ditanya, Ustaz bagaimana hukum tentang bid'ah? Oh di sini ada bid'ah, di sini supi, di sini banyak macam berwarna-warna ini kayak pelangi barakallahu. Dia dijebak oleh satu pertanyaan yang kalau dia salah, ini bakal lari, supi bakal lari, mu'tazilah dia bakal lari, ini dia bakal lari, bakal bubar semuanya. Tidak ada yang milih dia. Padahal untuk mencalonkan diri mesti apa? Masih banyak orang yang milih dia, ha, kata. Sementara orangnya macam-macam, ada yang suara bebek, ada suara kambing, ada suara sapi, ada suara kuda. Macam-macam. Walhasil, dia mengatakan pembahasan tentang masalah bid'ah itu sudah dibahas oleh para ulama terdahulu kala. Kita pembahasan kita sekarang adalah bagaimana maslah. Masyaallah, jago dia keluar. Allahu Akbar. Dari zaman dahulu sudah dibahas oleh para ulama kita tentang masalah bid'ah. Sekarang bukan saatnya lagi kita bahas. Licik dia barakallahu fiik. Dan memang harus begitu orang jadi apa? Jadi politikus. Harus licik. Wa qala ahwalihi as-sukut mura'atan li tawahhum maslahatil hizb. Minimal harus diam hanya sekedar karena ini anggapan dia maslah untuk kelompoknya. Wallati rubbama tawahhama anha mula mutalazimatun maslahat Islam. Bahkan mungkin terkadang mereka menganggap bahwa ini berbarengan dengan maslahat Islam. Ini untuk kepentingan Islam, ini untuk kejayaan Islam, ini untuk Islam, padahal sebenarnya apa? Untuk bagaimana dia hidup enak. Wa hasala tatarrufun wa ghuluun shadidun ladai kathirin min qiyadatil ahzabi wa tanzimati ta'amulihim ma'al munkiri li batilihim bihayru yarawna fi'lahu khurujan 'anil jama'ah wa dhalika linhirabihim fi mafhumil jama'ah haythu yara ha'ula'i hizyun anna hizbahum huwa jama'atul muslimin. Ternyata dalam dalam kelompok ini tatarruf wa ghulu, berlebihan dan keterlaluan. Baik. Wa ghulun syadid ladai kathirin min qiyadatil ahzab, yang banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok ini, partai atau apalah, baik, macam-macam, baik, aliran-aliran tertentu dari pimpinan mereka. Wa tanzimat fi ta'amulihim ma'al munkiri li batilihim, bagaimana kalau dia dapati ada orang yang mengingkari kesalahan, kekeliruan, kebatilan yang ada dilakukan dalam kelompok itu, hizbi itu, perkumpulan itu, dia ingkari luar biasa. Biaru yarawna fi'lahu khurujan alil jama'ah. Mereka memandang siapa yang mengingkari kebatilan, kesalahan dan kekeliruan yang ada dalam hizb kelompok itu, dicap justru sebagai orang yang keluar dari jama'ah. Baik, wadalika linhirafihim fi mafhumil jamaah, karena mereka salah dan keliru dalam memahami jamaah itu sendiri. Haitsu yara ha'ula'il hizbiyun anna hizbahum huwa jama'atul muslimin, di mana mereka menganggap bahwa kelompoknya mereka itulah jama'atul muslimin. Siapa yang keluar dari kelompok berarti keluar dari jama'atul muslimin. Subhanallah. Baik, kelompok yang demikian modelnya, apalagi yang sudah dibaiat, baik, siapa yang keluar dari kelompok maka dia kafir, dia keluar dari jamaah muslimin, murtad. Baik, wallahu musta'an. Wa bi sababi hadhihi sabilati fi ta'amuli ma'a ba'thil hizb tara al hizba madiyan fi ba'dihi fi bu'dihi 'anil sunnah. Wa bi sababi hadhihi salbiyah, karena sebab negatif ini, salbiyah itu baik, salbiyah itu negatif, ijabiyah itu adalah positif. Hakala wa bisabab hadhihi salbiyah, karena sisi negatif ini, baik, mereka bangun apa, mereka bangun kelompok mereka di atas pemahaman mereka. Begitu ada yang mengingkari baik kesalahan dan kurang ini, mereka mencapnya sebagai orang yang keluar dari jamaah. Agar wabisabah hadis as-salbiyah, karena asbab negatif ini, fitamul ma'abatil hizb, dalam bermuamalah dengan kebatilan kelompok, taralah hizbah madiyan fi bu'dihi anis sunnah, kau dapati kelompok itu berjalan jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengatakan ini partai Islam, asasnya asas Al-Quran dan Sunnah. Baik. Tapi kalau dicocokkan betul dengan Al-Quran dan Sunnah, sangat-sangat jauh. Baik. Terkadang karena kelompok ini dengan tujuannya, dia akhirnya menghalalkan cara ini dan cara itu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Memang harus hirsul mar'i ala syarafi wal mal, ini digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat merusak agama seseorang. Lihat siapa saja yang kau dapati dia tamak dalam mengumpulkan harta dan tamak untuk mencari kedudukan, engkau dapati dia banyak melakukan penyelisihan dalam syariat. Baik. Dengan ungkapan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Malik bani Ja'ani ursilat ursilati zaribati ghanamin bi asadahalaha taib min hirsil mar'i ala syarati wal mali lidinihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua ekor serigala yang dilepas untuk masuk ke dalam kandang serigala, taib, kerusakannya dibanding dengan apa? Tamaknya, serakahnya seseorang dalam mengumpulkan harta dan apa? Dan kekuasaan terhadap agamanya. Yakni kerusakan seseorang karena dia mencari mencari harta dan kedudukan pada agamanya, rusak agamanya. Lebih hebat kerusakannya ketimbang serigala yang dilepas masuk ke dalam kandang kambing. rusaknya itu kambing berapa ekor yang bisa dimakan serigala dan dibawa lari misalnya? Berapa? Baik. Adapun orang ini agamanya hancur. Baik, banyak penyelisihan, banyak kemungkaran, banyak yakni yang dilakukan. Baik. Taral hizba madiyan fi bu'dihi anis sunnah. Wa ma yaziduhu al-waqtu illa israran ala ma huwa alaih. Tidak ditambah dengan berjalannya waktu kecuali semakin dia terus-menerus di atas apa? Jauhnya dari sunnah. Wa masuniya al-mutaharriru min rikil ahzabi wa tanzimat alladhi ya'lamu wa yafqahu ma'na al-jama'ah bimafhumi salafi wa man tajibu ta'atuhu syar'an fama ashalal amru indahu. Adapun engkau mendapati, masya Allah, ini hizb, ini kelompok partai, terkadang dalam satu rumah tangga harus bercerai-berai pemahamannya. Satu partai ini, satu bapak partai ini, bapak partai ini, anak partai ini, anak yang satu partai ini. La haula wala quwwata illa billah. Terkotak-kotak. An amma sunni wal mutaharrir. Adapun seorang yang sunni, yang merdeka, mutaharrir, ini orang yang merdeka. Tidak dikungkung oleh kelompok tertentu. Tidak dipegang oleh hizb tertentu. Merdeka dia. Merdeka dia dari perbudakan hizb wa tanzimat. Alladhi ya'lamu wa yafqahu ma'na al-jama'ati, yang dia paham betul dan mengerti tentang makna jamaah, bimafhumi salaf, dengan pemahaman salafus salih. Baik, jamaah adalah semua orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, siapapun dia dan bagaimanapun dia. Jamaah. Baik. Wa man tajibu ta'atuhu syar'an, dan siapa yang wajib untuk ditaati secara syar'i. Fama ashalal amru indahu, maka orang yang memahami dengan pemahaman yang seperti ini, pemahaman salafus saleh, maka betapa mudah urusan bagi dia. Wa ma aysara qabulal haqqi ladaihi, dan betapa mudah untuk dia menerima kebenaran. Ya alamul haqqa yang qalulahu, dia mengetahui kebenaran kemudian dia langsung menerimanya. Tidak ada pertimbangan, oh kelompok kita begini, oh kelompok kita begitu. Ini masalah ini, aturan ini, macam-macam. Tidak ada ikatan-ikatan tertentu yang mengikat dia, sehingga akhirnya dia meninggalkan dan menjauh dari kebenaran. Ya Allah menghapu yang kan lah. Dia begitu tahu kebenaran, keras. Dia mengikuti. La yakhda'u li mu'tiratil ahzab. Dia tidak tunduk terhadap apa? Aturan-aturan dan perkara-perkara yang harus didahulukan untuk kelompok. Bal yarqubullah azza wa jalla yastani'ul qawla fa yattabi'u ahsana. Bahkan apa, senantiasa dia menjaga Allah Subhanahu wa taala, ini muraqabatullah. Yastami'ul qawla fa yattabi'u ahsana. Dia mendengar ucapan dan mengikuti kebaikan dari ucapan itu. Wal hizbiyun ajhazu ala qa'idati inkaril munkar wan nusrillahi wal rasuli hatta la yataharrama. Jam'al hizbi wa la yatashassat syamluhu. Wa bisabab hadhihi syubhati ijtama' fil hizbil wahidi khalitun min al aqaid wal manahij ma'a mudaddatin ba'daha li ba'd. Wal hizbiyun, adapun orang yang diikat oleh hizb, kelompok, partai, organisasi atau apalah saja namanya. Taib ajhazu ala qa'idati inkari munkar wa nusrillahi wa rasulih. Ajhazu ala, mereka membunuh. Taib qa'idah inkar munkar wa nusrillahi wa rasulih. Hizyun, mereka bunuh ini. Ajhaz ala, yani membunuhnya. membunuh kaidah ingkar munkar wa nusulillahi wa rasul hatta la yatafarraq, agar supaya tidak tercerai-berai kelompok, wala tashattat syamluhu, dan jangan sampai tashattut ini tercabik-cabik kekuatannya. Wa bisabab hadhihi syubhati ijtama' fil hizbi al-wahidi khalitun min al-aqaid. Oleh karena ini, dengan sebab ini, tujuannya kan sekedar untuk mengumpulkan orang, kan begitu modelnya. Partai tidak mau tahu apa dan bagaimana orangnya, pokok dia dipilih dan banyak suara yang dia kumpulkan. Kan begitu. Baik. Dengan cara apa saja? Bikin layar tancap lah, bikin main bola piala sipulan, bikin pameran apa, bikin pokoknya bagaimana caranya untuk apa? Pertandingan catur dengan hadiah televisi, dengan hadiah motor. Hakata barakallahu fikum. Ini tujuannya. Mau bagaimana antum pokoknya? Belum lagi pas momen-momen tertentu yang mereka anggap bagus. Piala dunia, masya Allah. Piala dunia pasang layar, dan di situ namanya Cipulan yang mensponsorinya, Cipulan calon calon lah. Tidak tahu yang calon apa ini. Pokoknya calon. antum tahu, barakallahu fikum. Pokoknya bagaimana, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Lihat bagaimana mereka. Bagaimana caranya mereka mau menyenangkan orang dengan cara apapun agar supaya dia dipilih. Dan dia membunuh amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang mengatakan, oh ini haram, oh ini tidak boleh, ini tidak ada barakallahu fikum. Tidak ada dalam kamus kampanye amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Tidak ada. Wa bisabab hadhihi syubhati ijtama' fil hizbil wahidi khalitun min al-aqaid. Kau dapati dalam satu partai, satu kelompok, khalitun min al-aqaid. Banyak sekali akidah dari berbagai macam jenis orang. Ada sufinya, ada mu'tazilinya, ada jilnya, jil ya. Baik, ada macam-macam lah sudah keras. Seperti yang saya bilang tadi, berbagai macam suara dengan berbagai macam jenisnya. Akidah, wan manahij, jalan ditempu ma'amudad datin ba'duha li ba'd. Yang pada dasarnya mereka saling bermusuhan dan saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Cuma mereka dikumpulkan dengan satu partai, satu bagian. Baik. Wa dzakara Ibnu Qutaibah min jumlati asbabi 'adamil inqiyadi lil haqqi wal khudu'i lahu khawfu tafarruqil hizb. Disebutkan Ibnu Qutaibah termasuk dari perkara-perkara sebab seseorang tidak tunduk terhadap kebenaran. Baik, dan patuh terhadap kebenaran ini. Khawfu tafarruqil hizb, kekhawatiran apa? Terpecah belahnya kelompok. Akhirnya kebenaran tidak disebutkan, tidak disampaikan kebenaran ini. Baik. Wa infiratu aqdi nidhamihi. Infirat aqdi nidhamihi. Fa yu'akhkharu qaulullah wa rasulihi wa yutawatayt. Wa yataqaddamu baina yadayhi min ajli al-hizb. Khawfu tafarruqi al-hizb wa wabtiratu aqdi nidhamihi khawatir infirat, jadi farata aqdi nidhamihi, aturan-aturannya takut diabaikan. Fayakharu qawlullah wa rasul, akhirnya ucapan Allah dan Rasulnya dikebelakangkan dan dimajukan apa? Kelompok hizbi ini pemahamannya, tujuannya, yang digembar-gemborkan terus itu adalah apa? Coba antum, anda tidak anjurkan dengar kampanyenya orang barakallahu fikum. Seandainya antum kebetulan dengar, coba pembicaranya sama sekali tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak ada kalah Allah dan kalah Rasul. Semuanya apa iming-iming janji. Oh, kita bakal begini, kita bakal begini, kita bakal khalas. Dia apa namanya? Mengumbar janji aja. Baik. Diberi janji. Kalau jadi kita akan begini terus. Macam-macam walaupun tidak apa? Tidak dipenuhi terkadang janjinya. Baik. Faqala rahimahullah ta'ala wa fi dhalika ya'ni qabulu nasihatihi aydan tashtitu jam'in wa anqita'i nizamin wa ikhtilafin fi ikhwan. Baik. Aqadathum lahun nihla. Apa? Aqadathum lahun nihla wa nufus la tatibu bidhalika illa man asamahullahu wa najjahu. Ya'ni tidak dia lakukannya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak disampaikannya ucapan Allah dan Rasulnya di situ, ya kecuali hanya sekedar untuk menopang keinginan mereka dan tujuan mereka. Hakalah. Baik. Atau menghujat yang lainnya, hakalah. Memakai dalil-dalil dan ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu taala, masih ucapannya Ibnu Qutaibah. Fafidhalika yakni qabulu nasihatihi aydan tashkitu jam'in wangkita'i nizamin. Tashkit yakni mencabik-cabik, tashat terpencar-pencar, jam' yakni menghancurkan jama'ah, wangkita'u nizam dan memutuskan apa? Nizam yakni susunan, waktilab ikhwan dan menjadikan apa? Tapi berselisih antara saudara-saudara sehizb ini. Tapi akadathum lahun nihlah wa nufus la tatibu bidhalika illa man asamallahu wa najjahu, dan jiwa itu tidak akan senang dengan yang demikian itu kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa hadha yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin muayyanah fil ilmi awid din minal mutafaqihati awil mutasawwifati aw ghairihi aw ila ra'isin mu'azzam indahum fid din ghair nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahum la yaqbaluna min ad-din ra'yan wa riwayatan illa ma jaa bihi ta'ifatuhum. Dikatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala, wa hadha yubtala bihi katsirun minal muntasibina ila ta'ifatin mu'ayyanah fil ilm, dan ini orang banyak yang tertimpa musibah ini. Yubtala, ibtila, dicoba, dicoba, di musibah. Tertimpa banyak orang dari kalangan orang-orang yang muntasibina ila ta'ifatin mu'ayyan, yang menisbahkan diri ke kelompok tertentu. Fil ilmi, dalam masalah ilmu atau agama, dari kalangan mutafaqihah atau mutasawwifah. Tapi maksudnya di sini dia menisbahkan diri ke mazhab ini, hakikatnya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab ini, mazhab ini. Sampai ke derajat la haula wa illa billah, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh memakan sembelihannya. Tidak boleh menikahkan anaknya dengan mazhab yang lain, dan tidak boleh salat di belakang mazhab yang lain. Hakikatnya sampai demikian keadaannya. Parah, luar biasa. Tayyib al-din minal mutafaqihah awil mutasawwifah, atau golongan sufi tasawuf, karena sufi itu, tasawuf itu juga alirannya luar biasa banyaknya. Tayyib tarekat ini luar biasa banyaknya, berbagai macam jenis tarekat ini, masya Allah. Tayyib tarekat, dan mereka menganggap bahwa tarekatnya inilah yang paling bagusnya. Baik, atau yang lainnya. Pokoknya orang sudah, kalau sudah diikat oleh satu kelompok, begini modelnya. Au ila ra'isi mu'adzam, atau dia fanatik terhadap seorang pemimpin yang diagungkan dalam agama ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau fanatik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak apa-apa. Dan memang harus mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan bertentangan ucapan Rasulullah dengan ucapan yang lain, ucapan orang yang lain dibuang, ucapan Rasulullah saja yang diambil. Akhirnya. Baik. Fainahum la yaqbaluna min ad-din ra'yan wa riwayatan. Mereka-mereka ini yang sudah terkungkung dalam satu kelompok, baik, tidak akan pernah mau menerima agama, baik, sesuatu dari agama ini, pendapat atau riwayat, illa ma ja'at bihi ta'ibat. Kecuali apa? Yang datang dari kelompok mereka sendiri. Seperti LDI ini misalnya, atau Islam Jamaah. Baik, mereka dengan kaidah mangkul ini, dia membentengi kelompoknya, anggota-anggotanya dari apa? Dari belajar keluar dan menerima kebenaran dari orang lain. Baik, ini adalah pembodohan. Oh, tidak mangkul ilmunya. Walaupun dari Bukhari, walaupun dari Muslim, walaupun dari Al-Quran. Baik, walaupun jelas-jelas nyata-nyata hukumnya demikian, tidak perlu takwil sana takwil sini, memang begitu hukumnya. Disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan dalam masalah itu. Baik, kalau ternyata berbeda dengan apa yang menjadi apa yang menjadi keputusan dan ijtihad imamnya, maka mereka harus menolak dalil dari Al-Quran, menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Supaya orang bodoh terus. Baik. Agar jamaah tabligh juga demikian modelnya. Baik. Menyarankan orang langsung atau tidak agar supaya orang tidak belajar tentang agama ini. Tentang hukum-hukum syariat. Mereka hanya belajar tentang fadhail. Jangan belajar tentang ahkam, karena ahkam itu menjadikan orang berpecah. Hakalah. Oh, hukum ini, masalah ini, haram, halal, enggak, bukan itu yang cerita. Yang dicerita adalah bagaimana keutamaan sholat, bagaimana keutamaan puasa, bagaimana keutamaan taibin dan itu. Dari keutamaan-keutamaan yang disepakati semua oleh orang. Hakalah. Ada pembicaraan ini halal, ini haram, ini tidak boleh, ini syirik, ini bid'ah. Tapi oh, tidak bakal dicerita di sini, karena bakal menjadi apa? Menjadikan perpecahan di antara mereka. Pokoknya siapa yang khuruj, taib sahibuna. Bagaimanapun model dia, taib labas, tidak mengapa. Yang penting khuruj bersama dengan mereka, tidak apa-apa. Dan kau dapati bagaimanapun ijtihad orang dalam kebaikan, tingginya dalam keutamaan, dalamnya dalam ilmu, kalau tidak khuruj bersama dengan mereka, mereka dianggap tidak ada apa-apanya. Agar la haula wa la quwwata. Ini pembodohan. Jadi orang supaya tetap bodoh terus, agar dan tetap bersama dengan mereka. Taibainahum la yakbaluna min ad-dini ra'yan wa riwayatan illa ma ja'at bihi ta'ifatuhum. Tidak mau menerima kebenaran. Baik. Kalau ada muridnya, ada anggotanya satu dulu di majelis, dipanggil keluar atau berapa orang. Kalau ada ta'lim menerangkan tentang al-haq, menerangkan tentang Al-Quran, tentang sunnah, kalau ada yang ketahuan ada di situ, dipanggil Baik. Jangan duduk di majelis itu. Baik, apa kata biasanya mereka kalau Allah musta'an. Baik. Fainahum laik baru namanya dini ra'yan wa riwayatan illa ma'ajat bihi ta'ifat. Tidak mau menerima agama ini, tidak menerima hadis dalil kecuali apa yang datang dari kelompoknya mereka. Tumainahum la ya'lamuna ma tujibu ta'ifat. Ma'ana dinal Islam yujibu tiba' al-haqqi mutlaqan. Kudainahum la ya'lamuna, la ya'lamuna ma yujibu ta'ifat. Kemudian mereka juga tidak mengetahui apa yang menjadi keharusan kelompok mereka. Padahal agama ini mengharuskan kita mengikuti kebenaran secara mutlak. Riwayatan wa ra'yan. Min ghairi ta'yin syakhsin aw ta'ifatin ghairi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa harus apa? Tanpa harus menta'yin orang-orang tertentu atau golongan tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. وقال والدنا العلامة محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى يجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفة والحزبية بحيث يعقل الولاء والبراء على طائفة معينة على حزب معين فهذا لا شك خلاف منهج السلف السلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد طيب ينضون تحت قول الله عز وجل هو سماكم المسلمين من قبل. Dikatakan oleh orang tua kita Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yajib ala talib al-ilm, wajib bagi para penuntut ilmu, ayatahalla anit ta'ifati wal hizbiyah, agar supaya mereka menjauhkan diri, tahalli. Tapi tahalli sama seperti orang apa? Kata baitul khala. Tapi menjauh dan menyendiri. Kalau orang mau buang air kan menjauh dan menyendiri, hakala. Baik. Maka dikatakan di sini para penuntut ilmu wajib atas mereka ayat takhalla menjauh dan menyendiri dari kelompok-kelompok hizbiyain. Bihaitu ya'kilul wala' wal bara' ala ta'ifatin mu'ayyana. Di mana mereka mengikat wala' dan bara', loyalitas dan cinta untuk kelompok tertentu. Aw ala hizbin mu'ayyan atau hizb tertentu. Fahada la syakka khilafu manhaj salaf. Dan derukan lagi bahwa ini adalah seperkara yang berselisihan dengan manhaj salaf salih. Salaf salih laisu ahzaban. Salaf salih bukan kelompok-kelompok mereka. Balhum hizbun wahid. Tapi mereka semuanya satu di bawah naungan taib, ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW. Yang bauna tahta qaulillahi. Mereka bernaung di bawah taib ucapan Nabi, ucapan Allah Azza wa Jalla huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang menamakan untuk kalian apa? Muslimin. Fala hizbiyata wala ta'adduda wala muwalata. Maka tidak ada kelompok, tidak ada ta'addud yang berbilang, dan tidak ada loyalitas, dan tidak ada permusuhan. Illa ala hasbi ma ja'a fil kitab was sunnah. Ya hasbi. Sama semuanya. Kecuali sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hakata. Baik. Maksudnya kalau ada yang datang, siapa yang dimusuhi oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita pun harus musuhi. Siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu punya kita cintai dan Rasulnya. Pemirsa si masalah mayat hajzabul ta'ifatin mu'ayyana yuqarriru manhajaha wa yastadilu alaihi bil adillati allati qad takunu dalilan alaihi wa qad takunu dalilan lahu wa yuhamidunaha wa yudallilu man siwahu hatta wa in kanu aqraba ila alhaq minha. Pemirsa si masalah, maka seseorang sebagai satu contoh mayatahazabu li ta'ifatin mu'ayyana, dia berhizb, berkelompok dengan kelompok tertentu. Yukarriru manhajaha, dia memegang teguh dan dia bangun manhajnya. Baik, dia tetapkan manhajnya, manhaj yang ditempuh oleh kelompok ini. Wa istadillu alaihi alladzi la taqatakum dalil alaihi wa taqatakum dalil lahu, dan dia berdalil dengan Al-Qur'an dan Sunnah terhadap apa yang menjadi pegangan mereka, patokan mereka. Yang terkadang dalil itu adalah yang merobohkan dan menumbangkan dari apa pendapat mereka atau kaidah mereka, atau terkadang mencocokinya. Wa yuhamiduna, terkadang mereka apa sangat menjaga dan melindunginya. Wa idallilu man siwahu, dan mereka dengan itu menganggap salah dan sesat orang yang selainnya. Hatta ingkar akraba ila al-hakiminha, hatta walaupun terkadang orang tersebut lebih dekat kepada kebenaran dari dia. Wa ya'khudhu bimabda'in man laysa ma'i fahuwa 'alayya, dan dia mengambil satu pegangan, satu patokan, man laysa ma'i fahuwa 'alayya, siapa yang tidak bersama aku berarti dia musuhku. Agar siapa yang tidak bersama dengan aku maka dia musuhku. Wa hadha mabda'un khabith, dan ini adalah perkara yang mabda', ini patokan yang sangat jelek. Lianna hunaka wasatan baina an yakuna laka wa alayka, karena di sana ada orang yang pertengahan, tidak merupakan musuh, bukan juga merupakan teman. Wa idza kana alayka bil haqq falyakun alayka wa huwa fil haqiqati ma'ak. Wa in kana alayka bil haqq, walaupun kelihatannya dia musuhmu tapi dia membawa kebenaran, baik, falyakun alayka wa huwa fil haqiqati ma'ak, dia kelihatannya memusuhimu padahal sebenarnya dia sesungguhnya bersama dengan engkau, kalau dia sebenarnya di atas kebenaran. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala usur akhaka zaliman aw madluma, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau terzalimi, dalam keadaan menganiaya atau teraniaya. Wa rasul zalim an tamna'ahu min adzul, dan menolong orang yang menganiaya dengan cara melarangnya, menghalanginya dari penganiayaan. Begitu cara menolong orang yang menganiaya. Wala hizbiyah tapi di Islam, maka tidak ada hizbiyah dalam Islam. Kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.